الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita pengambilan hadis ke 1193. محدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم، فقام بيننا بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanadnya kepada Al-Qamah dan Aswad, keduanya masuk kepada Abdullah, lalu Abdullah mengatakan, apakah orang yang belakang kalian itu sudah solat? Qal, mereka berdua mengatakan na'am, iya. Faqama bainahuma, maka Abdullah berdiri di antara Al-Qamah dengan Aswad. Waja'ala, beliau menjadikan satunya di sebagian kanannya dan satu di bagian kirinya. Kemudian kami ruku. Fawada'na aydiyana ala rukabina, kami letakkanlah tangan kami di atas lutut kami. Fadurba aydiyana, Abdullah memukul tangan kami. Sumatum baqabayna yadaihi, beliau mengumpulkan atau menggabungkan bulu tangannya dan meletakkannya di antara, dia menggabungkan atau menyatukan kedua tangannya. Summa ja'alahuma baina fakhidayhi, lalu dia letakkan di antara kedua pahanya. Falamma shalla, ketika beliau sudah solat, qal, beliau berkata, hakadha fa'ala Rasulullah SAW, demikianlah yang lakukan Rasulullah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, bahwa tempat itu adalah menggabungkan dua tangan kemudian meletakkannya di antara dua paha. Ya, seperti ini dahulu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Dan telah kita bahas sebelumnya adalah boleh jadi Ibnu Mas'ud tidak sampai kepadanya hadis yang menasakh, hadis yang menghapus hukum tersebut. Baik. Hadis 1194. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari wal lafdhu li Qutaibah qala haddatsana Abu Awana an Abi Ya'fur an Mansur bin Sa'd qala salaitu ila jambi Abi An Mus'ab bin Mas'ad qal sallaitu ila jambi abi, yani Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas qala waja'altu yadayya baina rukbatayya, kata Mus'ab, aku letakkan kedua tanganku di antara dua paha atau di antara dua lutut. Dia lakukan seperti apa yang diarahkan oleh Ibnu Mas'ud. Faqala li abi, lalu bapakku mengatakan, idrib bi kaffayka ala rukbatayk, pukulkan kedua tanganmu ya ke lututmu. Jadi maksudnya letakkan kedua tanganmu di atas lututmu. Qala thumma fa'altu dhalika marratan ukhra, lalu dia katakan, aku lakukan hal itu sekali lagi, yaitu meletakkan kedua tangan di antara dua paha. Fadharaba yadayya, Nabi apa, bapaknya memukul tanganku. Qal, beliau mengatakan, inna nuhina an hadha, kami dilarang atau kita dilarang untuk melakukan seperti ini. Wa umirna an nadriba bil akuffa 'ala rukab, kami diperintahkan untuk meletakkan tangan itu, tangan ini di atas Waqqas menyuruh anaknya yang tadinya letakkan begini, kemudian dipukul tangannya, ditaruh sini. Ya. Nah, kami dilarang untuk meletakkan seperti ini dan diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan itu di atas lutut. Nah, inilah hadis yang pertama, perkataan sahabat yang mengatakan umirna nuhina, itu bina yang majhul. Ulama mengatakan hukmu hukmu rafa', hukumnya adalah hukum marfu' kepada Nabi, menyambung kepada Nabi, karena kami diperintahkan, kami dilarang. Yang memerintah dan melarang itu di tidak disebut. Kalau dibawa ke bahasa Indonesianya adalah kalimat pasif. Ya. Kenapa tidak disebut? Ada beberapa alasan bagi ilmu nahwu. Akan tetapi ini salah satu adalah ini menunjukkan bahwa yang memerintah dan melarang itu adalah Rasulullah. Kalau sahabat mengatakan kami diperintah, kami dilarang, berarti yang memerintah dan yang melarang adalah Rasulullah. Ya. Nah, di sini Sa'd bin Abi Waqqas dia jelaskan bahwa Nabi melarang untuk melakukan yang di antara dua paha itu, meletakkan tangan dua paha, kemudian menyuruh untuk meletakkannya di atas lutut. Dan inilah hadis nasikh. Mansukh adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bersekuku dengan tatbiq, yaitu menyatukan kedua tangan meletakkan di antara paha. Boleh jadi hadis yang kedua ini belum sampai kepada dia, maka tetap dia dengan apa yang diketahui. Baik. Hadis 1165 sanadnya dicantumkan dalam lafaz yang sama. 1166 Haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Raqi'un an Isma'il ibn Abi Khalid an Zubair bin Ali an Mus'ab bin As'ad qala raka'tu fa qultu بيديا هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال لي أبي فقال أبي كنا قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركع. سعد بن وقاص مصعب بن سعد dia mengatakan aku ruku lalu aku lakukan seperti ini dengan tanganku. Ya, yakni dia tatbiq, dia kumpulkan kedua tangannya, kemudian dia letakkan di antara dua pahanya. Faqala Abi, bapakku berkata, yakni Sa'd bin Abi Waqqas, kunna laqad kunna naf'alu, sungguh kami telah melakukan seperti ini. Lalu kami diperintahkan dengan lutut, yakni diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan di atas lutut. Hadis 1167 Haddatsana Hakim bin Musa qala haddatsana Isa bin Yunus qala haddatsana Isma'il bin Abi Khalid an Zubair bin Ali an Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas qala salaitu ila jambi Abi. Mus'ab bin mengatakan aku solat di samping bapakku. Falamma raka'tu syabbaktu asabi'i. Ketika aku ruku lalu aku syabbaktu, ini tashbih, memasukkan jari kanan ke jari kiri, itu namanya tashbih asabi'i. Ini dilarang ketika kita menunggu solat. Ya, dilarang dalam keadaan ini. Waja'altuhuma baina rukbatayya, aku jadikan keduanya, kedua tangannya kiri dan kanan, di antara dua lutut. Fadharaba yadayya, yakni bapaknya memukul kedua tangannya tadi. Falamma shalla, setelah selesai salat, qala kunna qad kunna naf'al hadza. Sungguh kami dalam melakukan hal ini, summa umirna an narfa'a ila rukab. Lalu kami diperintahkan untuk mengangkatnya di atas lutut. Jadi yang benar itu adalah meletakkan kedua tangan kita dan betul-betul mentamkinkannya, menyempurnakan memegang lutut dengan telapak tangan dan tangan jari jemarinya dibuka. Ya, betul-betul kita meletakkan. Ya, nah, begini. Begini salah, atau begini salah. Ya. Jadi ini juga enggak benar. Nah, begini. Ini lututnya. Ya, kemudian punggungnya datar. Baik. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab 59. Babu jawazil iqa'i 'ala al-aqabain. Bolehnya iqa' 'ala al-aqabain, yakni duduk di atas kedua tumit. Hadis 1198, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Muhammad bin Bakr ha qala haddatsana Hasan al-Hulwani qala haddatsana Abdul Razzaq wa taqaraba fil lafz qala jami'an akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Ibn Zubair qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Tawusan yaqul qulna li'Ibn Abbasin fil iqa' 'ala al-qadamayn fa qala hiya sunnah fa qulna lahu inna lanarahu jafa'an fil rajul. Faqala Ibn Abbas, bal ya sunnatu nabiyikum, nabiyika, bal ya sunnatu nabiyika. Baik. Dengan sanadnya kepada Tawus, dia mengatakan, kami mengatakan kepada Abbas, atau kami bertanya kepada Abbas tentang iqa, duduk di atas kedua kaki. Ya, apa itu iqa ini? Nanti kita jelaskan. Faqala hiya sunnah, dia adalah sunnah. Faqulna lahu, lalu kami bertanya kepada, inna lanarahu jafa'an fi rajul, dirajul. Sungguh kami melihat rasa jafa itu lawan dari lemah lembut. Jafa ada rasa kasar. Ya. Kami sungguh melihatnya kegersangan atau kasar dengan seseorang, dengan orang itu, dengan seorang atau dengan orang yang sholat. Faqala Ibn Abbas, bal hiya sunnatu nabiyika, malah itu ada sunnah Nabi. Terjadi perbedaan pandangan di dalam masalah membaca apakah birrojul atau birrijil. Ra jika di baris kasrah jimnya disukunkan, arrijil itu artinya kaki. Tulisan sama, tapi ra-nya di fathah, jimnya dhammah, rajul, artinya laki-laki. Nah, ulama jumhur ulama melihat bahwasanya dia didomahkan jinnya, yakni akhujun, karena sebelum jafa. Jafa itu kegersangan, itu sifat dari seseorang. Baik. Apa ini iqa? Dari riwayat yang telah di atas disebutkan bahwa Ibn Abbas mengatakan sunnah. I'lam anna al-iqa warada fi hadithani fa fi hadha al-hadith annahu sunnah wa fi hadithin akhar an-nahyu anhu. Ketahuilah bahwasanya iqa itu datang dua hadis di dalam pembahasan iqa. Satu hadis, ini hadis ini hukumnya sunnah. Hadis yang lain hukumnya dilarang. Sama-sama iqa juga namanya. Ya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu min riwayat Ali. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari riwayat Ali. Wa Ibnu Majah min riwayat Anas. Ibnu Majah dari riwayat Anas. Wa Ahmad bin Hanbal min riwayat Samurah. Wa Abi Hurairah wal Baihaqi min riwayat Samurah wa Anas. Wa asanidaha kulluha dhaifah. Yang larangan yang kedua, atau hadis yang kedua atau iqa' yang kedua yang dilarang itu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari riwayat Ali, Ibnu Majah dari riwayat Anas, Ahmad bin Hanbal dari riwayat Samurah, Abu Hurairah dan Baihaqi dari riwayat Samurah dan Anas, semua sanadnya adalah dhaif. Waqad ikhtalafa al-ulama fi hukm al-iqa'. Terjadi perbedaan ulama di dalam masalah hukum iqa' itu. Wa fi tafsirihi ikhtilafan katsiran li hadhihi al-ahadith. Di dalam penafsiran iqa' itu, apa itu iqa'? Terjadi perbedaan yang banyak ya terhadap hadis-hadis ini. Was-shawab, yang benar itu. Alladzi la ma'dala 'anhu, yang tidak bisa lagi ditinggalkan. Ya. Anna al-iqa', bahwasanya iqa' itu naw'an, ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satu di antaranya, an yulsiqa al-yatahu al-yatayhi bil ard. Yang pertama adalah dia tempelkan kedua pantatnya ke lantai. Berarti duduk langsung ke lantai. Wa yunsibu saqaihi wa yad'u yadayhi 'ala al-ard ka iqa'il kalb. Dia tegakkan kedua betisnya. Dia duduk di atas pantatnya langsung ke lantai. Kemudian dia letakkan kedua, dia berdirikan kedua betisnya. Dia letakkan kedua tangannya di lantai. Siapa bisa mencontohkan? Ah, kurang lebih itu. Ya, ka'iqa'il kalb. Maaf, seperti duduknya anjing. Coba perhatikan anjing. Subhanallah, ya. Kita dilarang musyabahatul hayawanat. Kita dilarang untuk mencontoh hewan. Kalau mau turun, mau ruku, apa mau sujud, enggak boleh seperti duduknya unta. Kalau sujud enggak boleh seperti tidurnya anjing. Kalau duduk enggak boleh seperti duduknya anjing. Ya. Baik. Jadi itu wa hakadha fassarahu Abu Ubaidah Ma'mar bin Muthanna wa sahibahu Abu Ubaid bin Ubaid Al-Qasim bin Sallam wa akhar min ahli lughah. Wa hadha an-naw' huwa al-makruh alladhi warada fihi nahy. Warada fihi nahy. Beginilah yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Muthanna, kemudian temannya Abu Ubaidah Al-Qasim bin Sallam, dan yang lainnya ahli lughah, ahli bahasa. Jenis ini adalah makruh, yang dibenci, yang mana datang larangan iqa, yaitu yang seperti tadi, duduk langsung pantatnya di atas lantai, kedua kakinya diangkat, yakni betisnya diangkat, kemudian tangan kedua tangannya ke lantai. Wa nawas tsani, jenis yang kedua, ayaj'ala al-yataihi ala aqibaihi baina sajadatayn. Dia letakkan kedua pantatnya, pantat kita ini dua atau satu? Dua. Dia letakkan kedua pantatnya di atas tumitnya, kedua tumitnya di antara dua sujud. Subhanallah. Iqra yang ini hanya di antara dua sujud. Di tahiyat tidak. Di tahiyat tidak, hanya di antara dua sujud. Wa hadha huwa murad Ibn Abbas bi qawli sunnatu nabiyyikum. Inilah yang dimaksud oleh Ibn Abbas sunnah Nabi Muhammad. Seperti apa? Ya, seperti jadi biasa ya. Nah, ini namanya iqa. Iqa yang di antara dua sujud. Ini yang di yang dikatakan Ibn Abbas sunnatu nabiyikum. Waqad nassa Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi buaydi wal imla al-istihbabi fil julusi baina sajdatayn. Imam Syafi'i telah menaskan, yakni maksudnya mencantumkan dengan teks. Ya, dengan nyata dia mengatakan di dalam buaiti dan imla dianjurkannya duduk di antara dua sujud. Dianjurkan duduk seperti itu. Wa hamala hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alaihi jama'atu min al-muhaqqiqin minhum al-Baihaqi Al-Qadhi Iyad wa akharun rahimahullahu ta'ala. Lalu atas inilah dipahami hadis Ibn Abbas oleh sekelompok dari muhaqqiqin, di antara Baihaqi dan yang lainnya. Qala al-Qadhi waqad ruwiya an jama'ati min as-sahabati was-salaf annahum kanu yaf'alunahu. Telah diriwayatkan dari sekelompok dari sahabat dan para salaf bahwasanya mereka melakukan hal itu. Qala hakadha ja'ala mufassiran an Ibn Abbas min as-sunnati an tamassa aqibayka al-yayk. Merupakan dari sunnah, kata Ibn Abbas, ditafsirkannya merupakan dari sunnah engkau menyentuhkan kedua tumitmu kepada kedua pantatmu. Itu duduknya seperti itu. Wa hadha huwa shawab fi tafsir Ibn Abbas, fi tafsir hadis Ibn Abbas. Inilah yang benar di dalam penafsiran hadis Ibn Abbas. Ibn Abbas kan sebutkan iqa sunnah, gitu aja. Bagaimana bentuk iqa ini sementara iqa ini terbat, ada yang layak, yang satu iqa dilarang. Ibn Abbas mengatakan sunnah. Di dalam riwayat yang lain Ibn Abbas sendiri menjelaskan merincinya. Ya, merincinya merupakan makna sunnah bahwa engkau menyentuhkan tumit kedua tumitmu ya dengan kedua sudah sebutkan Al-Syafi'i rahimahullah taala ala istihbabihi fil julus baina sajdatain. Imam Syafi'i memandang dianjurkannya ya iqa' tersebut diduduk di antara dua sujud. Walau nasun akhar, dia memiliki nas atau ungkapan yang lain, wa huwa al-ashhar anna sunnata fi al-iftirash. Dan ini yang masyhur bahwa duduk yang sunnah itu dalam duduk di antara dua sujud adalah iftirash. Wa hasiluhu annahu sunnatan. Kesimpulannya bahwa keduanya sunnah. Duduk antara dua sujud itu mau iqa atau mau iftirash, kedua-duanya sunnah. Baik. Wa ayyuhuma afdal? Mana lebih baik? Fihi qawlan. Ada dua pendapat. Wa amma jalsatu tashahudil awwal wa jalsatu istiraha fasunnatuhuma al-iftirash. Adapun tasyahud pertama dan duduk di antara duduk istirahat. Duduk istirahat itu mana? Duduk sejenak mau berdiri. Ketika kita setelah sujud kedua mau berdiri ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, ada step dulu. Kita duduk sejenak lalu berdiri. Itu duduk istirahat namanya. Kemudian duduk tasyahud pertama yang mana? Pada rakaat kedua. Ya. Sunnah di dalam dua bentuk ini adalah iftirash. Ya, iftirash. Wa jalsatu tasyahud al-akhir as-sunnah fihi tawarruk. Duduk tasyahud akhir sunnah di dalamnya adalah tawarruk. Tawarruk itu kemana? Menyilangkan kaki, kaki kiri ke bawah kaki kanan dan duduk di atas pantat kita. Baik. Hada madhab Syafi'i rahimahullah taala wa qad sabaqa bayanuhu ma'a madhahib al-ulama. Ini adalah madhab Imam Syafi'i dan telah dijelaskan ya, penjelasannya bersama madhab-madhab ulama yang lain. Jadi duduk di antara dua sujud sunnahnya ada dua bentuk duduk, iftirash atau iqa. Duduk di tasyahud pertama atau istirahat, iftirash. Duduk di tasyahud akhir, tawarruk. Permasalahannya bagaimana kalau seandainya duduk dari tasyahud dari sholat yang memiliki satu tasyahud? Bagi ulama yang memandang bahwa setiap duduk yang ada salamnya itu tasyahud akhir, maka dia tawarruk. Begitu menurut Syafi'i dan yang lainnya. Tapi bagi ulama yang mengatakan tasyahud akhir berarti ada tasyahud awal. Nah, tasyahud akhir berarti ada tasyahud awal. Maka yang sholat yang memiliki satu tasyahud hanya iftirash. Karena tidak ada perbedaan. Tidak perlu ada membedakan ini tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Subhanallah. Ketika kita mengikuti ini, saya cermati, apabila seorang melaksanakan ini, yakni sholat yang tasyahudnya satu, dia beriftirash walaupun itu duduknya untuk salam, sholat dengan duduknya tawarruk dengan tasyahud yang kedua, ketika dia memiliki sholat dua tasyahud, maka kita akan mudah mengetahui sholat orang ini qasar atau sempurna. Ya, misalkan kita musafir nih, ketemu dengan imam sedang sholat, masbuk kita taruhlah dia sudah mulai dua rakaat, kita tidak tahu kan? Kita dapatkan hanya satu rakaat. Ketika kita temukan dia iftiras di dalam tasyahudnya, lalu dia salam, berarti dia musafir. Nah ya, berarti dia sholatnya dua rakaat. Maka kita bisa hanya menambah satu rakaat. Tapi ketika dia duduknya iftiras, maka bisa kita katakan dia sholatnya empat rakaat. Berarti dia mukim. Kita musafir mengikuti sholatnya dengan sholat sempurna. Karena kita sudah bergabung dengan dia di dalam sholat. Paham? Ya? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim dia mengatakan, kenapa tawarruk, kalau membedakan tawarruk tasyahud pertama tasyahud kedua? Kenapa yang pertamanya iftiras, yang keduanya tawarruk? Karena yang pertamanya setelah dia duduk tasyahud, dia akan berdiri. Akan mudah bagi dia untuk berdiri apabila dia duduknya iftiras. Dan kenapa tawarruk di tasyahud kedua? Karena dia tidak berdiri lagi, maka nyaman bagi dia untuk duduk, ya, untuk tawarruk. Sebab orang yang tawarruk mau berdiri agak susah. Ya. Nah, bagi kalau begitu, orang yang masbuk tasyahud tawarruknya, duduk tawarruknya adalah ketika dia tasyahud akhir. Ya, karena dia masih akan berdiri. Allah Ta'ala alam. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ya kita jangan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.